dosakah aku mencintaimu, mendampingimu, menginginkanmu, aku menjadi diri sendiri, tak peduli apa kata dunia. Hari ketika cinta datang, cinta menang, jadi sayangku bertahanlah. Bila terkadang mulutnya kejam, peluklah aku. Jangan menyerah, mereka bukan hakim kita. Bintang yang mempertemukan kita, cinta yang mempertahankan kita. Bintang yang mempertemukan kita, cinta yang mempertahankan kita. Oh Tuhan, dengarkan doa dari cinta yang terlarang. Rasa yang Binti Pujianto dengan mas kawin cincin emas seberat 5 gram tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Sah? Sah. Oh Tuhan.